baiklah adik usah sasali cinta kita nan sabar temi lupakan masa jujur. Semakin dalam ku malie adik menangi ku buatlah cinta walau tak ambuah mati. Sali cinta kita nan sabar temi lupakan masa jujur janji janji dek cinta kita dibatehi dek orang tua. Semakin dalam ku malie adik menangi ku buatlah cinta walau tak ambuah mati.